saat cinta patah hati melukai ingatanku, takdir tak bisa menghapus kesedihan dan air mata, tapi bukan, memang bukan akhir dari kebahagiaan. Siksa cinta patah hati melukai ingatanku, siksa cinta, siksa cinta. Cinta terbakar, bara api prasangka, patah kata serupa fitnah, cemburu pada waktu, curiga hal berbeda. Ku paksa hati cinta patah hati melukai ingatanku, takdir tak bisa menghapus kesedihan dan air mata, tapi bukan, memang bukan akhir dari kebahagiaan. Siksa cinta, siksa cinta. Cinta terbakar, bara api prasangka, patah kata serupa fitnah, cemburu pada waktu, curiga hal berbeda. Ku paksa saat cinta patah hati melukai ingatanku, takdir tak bisa menghapus kesedihan dan air mata. bukan, memang bukan akhir dari kebahagiaan. Siksa